para hadiahlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Furqan baina auliya rahman wa auliya syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya ketaatan mutlak itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu menyebutkan wa qad zakara Allah subhanahu wa taala al-imana bima ja'at bihi ar-rusulu fi ghairi mawdhi'in. Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ada adalah beriman kepada wahyu Allah subhanahu wa taala. Ini adalah keimanan secara mutlak, wajib mempercayai, mengimani apa yang telah dibawa oleh para rasul. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 136, yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang diturunkan kepada kami dan dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu mereka, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka, dan tidaklah kita membedakan salah seorang di antara mereka, dan kita kepada Allah menjadi orang yang berserah diri. Ayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban beriman secara mutlak, yaitu beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para al-anbiya. Adapun selain itu, maka wajib untuk ditimbang kembali dengan timbangan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ai setiap ucapan selain ucapan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk diperiksa kembali, wajib untuk ditimbang kembali, tidak bisa diimani secara mutlak. Demikian pula Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, demikian Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib dan mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelummu atau kepada orang-orang sebelummu, dan mereka beriman yakin dengan negeri akhirat. Intinya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, keimanan mereka secara mutlak 100% hanya kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ala hudam min rabbihim, maka mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang sekali lagi betul-betul mengimani 100% apa yang diturunkan kepada nabi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. surat Al-Baqarah ayat yang 1 sampai ke-5. Demikian pula Allah berfirman masih dalam surat Al-Baqarah, "Alaisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajah kalian ke arah timur ataupun barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Alkitab, dan kepada para nabi. Wa atamma ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil, dan mereka menginfakkan, memberikan harta mereka yang mereka cintai kepada kerabat mereka, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada musafir, kepada orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan mereka memerdekakan budak sahaya, wa aqama shalah, mendirikan salat, wa ata zakat, dia mendirikan zakat atau menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menepati janji yang mereka berjanji dengannya, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan mereka pun bersabar atas kesempitan penderitaan dan ketika peperangan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka lah yang jujur imannya dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ini adalah beberapa ciri orang-orang yang bertakwa yang betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka betul-betul mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menyebutkan beberapa ayat tadi, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa hadzal ladzi dzakartuhu min anna auliya Allah yajibu alaihim al-i'tisamu bil kitabi wa sunnah." Apa yang telah saya sebutkan tadi kata beliau, bahwasanya para wali-wali Allah itu kewajiban mereka adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah bukan hanya diturunkan kepada orang awam saja, tidak. Semua manusia, baik yang bergelar ustaz, kiai, wali atau siapapun, kewajiban mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Wa annahu laisa fihim ma'sumun yasughu lahu aw li ghairi ittiba'u ma yaqa'u fi qalbihi min ghairi i'tibarin bil kitabi wa sunnah. Dan bahwasanya tidak ada yang maksum di dalam diri para wali. Kemudian manusia membolehkan orang lain untuk mengikuti mereka tanpa menimbang kembali dengan timbangan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ini suatu hal yang sangat keliru. Kewajiban kita meyakini wali-wali Allah, meskipun mereka tinggi kedudukannya di sisi Allah, namun mereka tetap manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Tidak boleh diyakini mereka adalah orang yang maksum. Kita yakini mereka adalah kullu bani adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Itu yang wajib diyakini. Siapapun wali itu wajib dikatakan mereka adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu tidak semua ucapan mereka bisa diterima. Harus ditimbang lagi dengan timbangan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kita wajib meyakini wahyu Allah Al-Quran dan Sunnah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Maka kewajiban kita untuk mengikuti, mengimani Al-Quran dan Sunnah secara mutlak 100% tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalikal kitab la raiba fi, demikian Al-Quran, Al-Kitab, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran dan Sunnah langsung kita imani, langsung kita percayai. Adapun ucapan seorang ustaz, seorang kiai, seorang wali, maka wajib untuk kita timbang kembali dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ucapannya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk kita buang sejauh-jauhnya. Adapun kalau sesuai, maka itulah yang dianjurkan untuk kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Huwa mimma ittafaqa alaihi awli Allahi azza wa jalla, dan inilah yang diyakini oleh para wali-wali Allah, dan inilah yang disepakati oleh para wali-wali Allah. Wali Allah yang sebenarnya, yang sejati adalah mereka-mereka yang betul-betul meyakini Al-Quran dan Sunnah, itulah pegangan mereka. Kalau ada wali Allah namun tidak menganjurkan untuk mengembalikan Al-Quran, mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Para imam-imam yang empat misalnya, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semuanya menganjurkan, memerintahkan umat untuk mengembalikan semua ucapan mereka, menimbang kembali ucapan mereka dengan ucapan Allah dan Rasulnya atau dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka wali oleh Allah, namun mereka selalu menganjurkan umat manusia setelah mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena mereka yakin Al-Quran dan Sunnah itulah yang maksum. Adapun ucapan mereka tidak ada yang maksum kecuali apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. وَمَنْ خَلَفَ فِي هَذَا فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِمْ. Barang siapa yang menyelisih kaidah seperti ini, barang siapa yang menyelisih akidah seperti ini atau prinsip ini, maka dia bukanlah wali Allah. Prinsip apa itu? Yaitu tadi, yaitu kewajiban untuk mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah prinsipnya wali-wali Allah. Prinsipnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada wali Allah, namun tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan wali Allah yang sebenarnya. Hanya sekedar pengakuan atau segera gelar yang ditempelkan kepadanya. Bukan wali Allah yang sebenarnya, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Bal imman yakuna kafiran. Kalau ada orang yang digelari dengan wali Allah, namun tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan melempar, memperolok Al-Quran dan Sunnah, bahkan menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada dua kemungkinan orang tersebut. Dia adalah orang yang kafir, yang murtad dari agama Allah, karena mengingkari Al-Quran dan Sunnah, karena tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah seperti itu, bisa hukumnya kafir keluar dari Islam. Wa imma an yakuna mufritan fil jahli. Namun juga bisa kemungkinan dia menjadi orang yang sangat bodoh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul berhati-hati waspada dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah. Kita lihat apakah dia mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika tidak, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua manusia menggelarinya dengan wali Allah. Wa hadza katsirun fi kalamin masyayikh. Dan kaidah seperti ini, akidah seperti ini, prinsip seperti ini banyak sekali diucapkan oleh para ulama, yang mana para ulama-ulama tersebut terkadang masih digandrungi oleh sebagian manusia yang suka mengkultuskan para wali, yaitu kelompok tasawuf. Banyak sekali di antara ucapan-ucapan ulama mereka terdahulu, karena kalau dilihat dalam sejarah, tasawuf pada zaman dahulu masih tidak seberapa dibandingkan pada zaman sekarang. Atau orang-orang yang masih digelari dengan tasawuf itu pada zaman dahulu masih mereka berilmu, dan mereka tasawufnya hanya sekedar zuhud di dunia ini. Bukan seperti yang ada sekarang. Di antara masyayikh mereka, di antara ulama mereka atau tokoh mereka terdahulu, katauli Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama bernama Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau berkata, "Inni la yaqa'u fi qalbi an-nuktatu min nukatil qaum, fala aqbaluha illa bi shahidaini, al-kitabi wa sunnati." Sesungguhnya aku pernah mendapati dalam hatiku ucapan orang-orang tersebut, maka aku tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi, yaitu saksi Al-Qur'an dan saksi sunnahnya Rasulullah alaihi wasallam. Ini adalah ucapan tokoh mereka yang menganjurkan untuk kembali menimbang semua ucapan tokoh-tokoh mereka, menimbang ucapan ulama-ulama mereka atau kiai-kiai mereka dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula tokoh mereka yang bernama Abul Qasim Al-Junaid rahmatullahi alaih, beliau berkata, "Alimna hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah," atau "ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah." Ilmu kita itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan, ini dikenal dalam dunia tasawuf, seorang tokoh mereka yang bernama Al-Junaid. Apa ucapan dia? "Ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah." Ilmu kita itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dari siapapun ilmu tersebut, maka wajib untuk ditolak, maka wajib untuk dibuang jauh-jauh. Yang dipegang adalah Al-Quran dan Sunnah. "Faman lam yaqra al-Qur'an wa yaktub al-haditsa la yasluh law an yatakallam fi ilmina Kata Al-Junaid di sini, barang siapa yang tidak belajar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak belajar hadis, ya, maka tidak layak untuk dia berbicara tentang ilmu kita ini. Ini adalah wasiat dari tokoh yang mereka tokohkan, namun mereka tidak mengambil ucapannya ini. Ya, kelompok tasawuf menokohkan Junaid, namun ucapannya ini tidak diambil. Padahal inilah yang hak, yaitu ucapannya, barang siapa yang tidak pernah belajar Al-Quran dan hadis, ya, maka tidak layak untuk berbicara tentang agama ini. Kalau hanya berbicara tentang agama dengan akalnya, dengan perasaannya, maka tidak layak untuk dia berbicara. Bahkan dikatakan di sini, la yustadabi, bahkan tidak layak untuk dijadikan sebagai suri toladan. Ya, ini adalah nasihat dari tokoh mereka yang wajib bagi mereka sebetulnya untuk mengikutinya. Harus meninggalkan semua ucapan-ucapan ulama-ulama mereka atau tokoh-tokoh mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, waqala Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah. Adapun ini adalah ucapan ulama salaf. Beliau mengatakan, man ammara sunnah ala nafsi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati. Barang siapa yang memakmurkan sunnahnya Rasul di dalam dirinya, baik di dalam ucapan ataupun perbuatannya, maka dia selalu akan mengucapkan ucapan hikmah, ucapan bijak, ucapan yang hak, ucapan yang lurus. Dan sebaliknya, wa man amara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ati. Namun sebaliknya, barang siapa yang memakmurkan hawa nafsu di dalam dirinya, baik secara ucapan ataupun perbuatan, maka dia akan mengucapkan ucapan yang bid'ah. Lian Allah Ta'ala yakul. Kemudian Abu Utsman An-Naisaburi membacakan sebuah ayat, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, mengikuti sunnahnya Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah ucapan emas seorang ulama salaf, yaitu bahwasannya kalau orang itu mau ucapannya benar, kalau mau ucapannya selalu lurus, selalu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu jalannya yaitu orang tersebut wajib mengikuti sunnah. Kalau ada orang meskipun panjang ucapannya, namun di dalam dirinya tidak ada cahaya sunnah, maka ucapan tersebut terkadang baik di dalam akal manusia, namun bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, kalau seorang mau belajar kepada seorang alim, seorang kiai atau seorang ustaz, lihat bagaimana sunnah di dalam dirinya. Apakah dia memakmurkan sunnah atau tidak? Kalau dia malah memperolok sunnah, kalau dia memerangi sunnah, maka pasti banyak ucapannya yang keliru, banyak ucapan yang sesat dan menyesatkan. Namun sebaliknya, kalau di dalam diri orang tersebut betul-betul terlihat tanda-tanda sunnah, sunnahnya Rasulullah SAW, maka insya Allah ucapannya akan betul-betul diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang inilah janji Allah. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapannya akan betul-betul terikat dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa qala Abu Umar Ibn Mujahid rahimahullah, kullu wajdin la yashhadu lahu al-kitab wa sunnah fa huwa batilun. Adalah ulama salaf yang bernama Abu Umar bin Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan setiap perasaan manusia, setiap bisikan manusia yang ada di dalam hatinya, yang tidak pernah ada penguatnya, tidak ada saksinya, tidak ada pendukungnya di dalam Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah suatu kebatilan. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang tasawuf yang mereka atau orang sufi yang lebih banyak mengandalkan bisikan hatinya. Bahkan inilah sumber ilmunya mereka, atau sumber ilmunya kiai-kiai mereka atau tokoh-tokoh mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ahli sunnah itu mengambil ilmu dari orang yang mati. Itu hadatsana fulan, Imam Bukhari bercerita, semua yang telah meninggal dunia. Namun mereka mengatakan, adapun kita langsung belajar dari zat yang maha hidup, yang kekal abadi, yang tidak akan mati. Kata mereka, hajjatani kolbi ar-rabbi, menceritakan hatiku dari Rabbku. Mereka langsung katanya mendapatkan wangsit. Maka terkadang kalau kita lihat misalnya saja, ini adalah realita yang ada ketika Idul Fitri yang sudah berlalu dan juga akan datang juga, ketika mereka merayakan hari raya tanpa melihat hilal, tanpa tolak ukur apapun, ya, ketika ditanya tidak ada kecuali apa? Bisikan hati mereka. Wangsit dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini adalah ya tipu daya asyaitan kepada kaum tasawuf tersebut. Maka dikatakan di sini setiap bisikan ya, apapun namanya, wangsit atau apapun yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah suatu kebatilan dari siapapun orang yang mengucapkannya. Wa katsirun minan nas man yaghlatu fi hadzal mawdi' fayadhunnu fi shakkin anna waliyallah wa yadhunnu anna waliyallah yuqbal minhu kullu ma yaquluhu. Dan kebanyakan manusia ya tergelincir salah di dalam masalah ini. Dia mengira bahwasanya kalau ada orang yang dinamakan ya sebagai wali, dinamakan sebagai kiai atau sebagai ustaz atau sebagai keturunan nabi, maka wajib untuk menerima semua ucapannya. Ini adalah suatu kesalahan yang fatal ya. Seorang mukmin keyakinannya yang benar hanya Al-Qur'an dan Sunnah. Manusia bagaimanapun tingkat ibadahnya, bagaimanapun kedudukan ilmunya, pasti dia akan pernah berbuat kesalahan. Kullu wadin ana khata. Imam Malik mengatakan kullu yufar min qawli wa itraf illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya atau bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kata beliau, kebanyakan manusia banyak yang salah di dalam masalah ini. Ya, ketika dia mengira orang itu sebagai wali Allah, maka dia mengambil semua ucapannya tanpa menimbang kembali dengan timbangan yang hak. Wa yusallim ilaihi kulla ma yas'alu, dan menerima pasrah dengan semua apa yang dilakukannya. Meskipun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kalau itu namanya kiai, wajib untuk apa? Pasrah, tidak boleh memprotes, tidak boleh bertanya apa dalilnya. Dan itulah doktrin-doktrinnya mereka kepada orang-orang awam. Ya, doktrinnya mereka adalah man qala li syekhihi lima la yusleh. Dan ini ditulis dalam buku-buku mereka. Barang siapa mengatakan kepada kiainya, kepada gurunya, ya, mengapa Pak Yai kok Anda berbuat demikian, apa dalilnya? Maka dia tidak akan sukses, tidak akan bahagia selama-lamanya. Ya, doktrinnya mereka agar apa? Mereka mudah untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, adapun kita wajib kalau ada suatu perbuatan atau ucapan, maka wajib untuk kita tanyakan kembali apa dalilnya. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan ilmu atau dalil itu sebelum orang itu berbuat, sebelum orang itu berucap. Ya. Namun inilah yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, mereka salah persepsi, mereka salah meyakini tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallim ilaihi kullama yas'aluhu wa in khalafa al-kitaba wa sunnah fa yuwafiq dhalika taqsalahu wa yukhalif ma ba'atha Allahu bihi rasulahu alladhi farada Allahu 'ala jamil khalqi tasdiqahu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara. Ya, banyak di antara manusia ketika mengira ada orang yang namanya wali Allah atau orang yang digelari sebagai wali Allah, ya, dia pasrah kepada apa yang dilakukannya meskipun jelas-jelas berentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan orang tersebut lebih memilih ucapan atau pendapat tokoh mereka, kiai mereka, wali Allah kata mereka, meskipun jelas-jelas menyelisihi apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban orang muslim yaitu mentaati dan membenarkan apa yang telah Allah kabarkan dan apa yang Allah perintahkan utama kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu al-fariqa baina awliyaihi wa a'daihi. Padahal inilah timbangan untuk kita bisa membedakan mana itu wali Allah dan mana itu musuh-musuh Allah. Kalau orang itu betul-betul mengambil Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka lah wali Allah. Namun sebaliknya, yang menentang Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan auzubillah memperolok Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa bain al-jannah wa al-nar. Padahal inilah timbangan pembeda siapa para calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni api neraka. Wa baina su'ada'i wal asqiya. Demikian pula untuk membedakan mana orang yang bahagia yang kekal abadi di akhirat kelak dan mana yang sengsara selama-lamanya. Faman ittaba'ahu kana min awliya'il muttaqin. Barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu maka dialah wali-wali Allah yang bertakwa, wa jundihil muflihin, dan tentara Allah yang sukses, yang beruntung, wa ibadihi salihin, dan merekalah hamba-hamba Allah yang saleh. Wa man lam yutabi'hu kana min a'da'illahi al-khasirina al-mujrimin. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul sallallahu maka dia adalah musuh-musuh Allah yang rugi, dan merekalah orang-orang yang jahat. Fatajurruhu mukhalafatu rasul wa muwafaqatu dzalika saksi awalan ilal bid'ati wa dhalal. Kalau orang itu sudah taklid kepada kiainya, kepada gurunya, kepada ustaznya, meskipun jelas-jelas menentang Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu akan menjerumuskan dia, akan mengantarkannya kepada kebid'ahan dan kesesatan. Wa akhiran ilal kufri wa nifaq. Dan na'udzubillah min dalil, tidak cukup hanya sampai bid'ah saja, bisa jadi dia sampai kepada kekufuran ataupun kepada kemunafikan. Ini kalau orang tersebut sudah jelas-jelas menentang Al-Quran dan Sunnah, sudah dinasihati, sudah diberitahukan bahwasanya ucapan tokohnya, kiainya, ustaznya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, namun tetap dia mengikutinya. Pertama, bisa jatuh kepada jurang kekufuran, bisa jatuh ke jurang kebid'ahan, kesesatan, namun terakhirnya bisa mengantarkannya kepada kekufuran. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang mengolok-olok sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah dianggap sebagai budaya, bahkan dikatakan itu sebagai tanda teroris, padahal itu bukanlah tanda utamanya. Orang yang berjenggot dikatakan sekarang di media-media massa sebagai tanda sebagai orang teroris. Dan orang-orang awam pun ikut, dan bahkan audzubillah tokoh-tokoh masyarakat pun ikut. Dan ini adalah salah satu istihza kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Teroris ini adalah orang-orang yang ciri utamanya suka mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Mereka suka mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Orang-orang yang suka menumpahkan darah kaum muslimin, atau orang-orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Adapun jenggot ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka melakukan, wajib untuk kita katakan itu baik. Namun yang salah kita salahkan. Kita objektif, yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Namun wajib bagi kita untuk betul-betul menjauhkan umat dari teroris dan waris atau kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Karena inilah dampaknya orang-orang tersebut yang melakukan teror atau melakukan kebid'ahan. Bukan mereka saja yang kena dampaknya. Orang yang menegakkan sunnah pun kena dampaknya. Dan inilah yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallah dengan ilmin yufsidu aksa mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, yang berjihad di jalan Allah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dakwah malah tercoreng, Islam malah tercoreng namanya dengan ulah mereka, bukan malah meninggikan Islam. Meskipun niat mereka baik, namun cara mereka salah, tetap wajib untuk kita salahkan, wajib untuk kita jauhkan umat dari mereka. Dan inilah yang Allah firmankan, wattaqu fitnatal ladzina dzalamu minkum khassa. Dan berhati-hatilah dari fitnah yang bukan hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, namun semuanya terkena getahnya. Ini adalah salah satu hal yang wajib untuk kita luruskan, bahwasanya tanda teroris, tanda kewaris itu bukan berjenggot saja. Berjenggot adalah sunnahnya Rasul. Kalau mereka melakukan hal itu, kita wajib untuk membenarkannya. Jangan menyalahkan apa yang benar. Harus objektif, harus insaf. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berbuat keadilan. I'dilu, berbuat adillah, berbuat objektiflah. Karena itu dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah katakan sunnah, yang bid'ah katakan bid'ah. Jangan sunnah dikatakan bid'ah, bahkan memperolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada suatu hal yang menyulitkan kepada kekufuran. Wa yakunu lahu nasibun min qawlihi ta'ala. Adapun orang-orang yang lebih mengutamakan ucapan kiai-kiai mereka atau tokoh-tokoh mereka, atau demikian pula yang terjadi pada kelompok harokah-harokah yang ada, ketika mereka diperintahkan oleh pemimpinnya untuk bom bunuh diri, mereka ikut, maka mereka juga sama dengan kelompok tasawuf yang suka taklid kepada kiainya, kepada gurunya, atau kepada tokoh harokahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan gambaran yang sangat jelek sekali bagaimana keadaan orang yang muqallid, yang taklid kepada gurunya tanpa menimbang kembali dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada suatu hari, pada hari kiamat tersebut, orang yang zalim menggigit tangan mereka atau kedua tangan mereka, dia mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya jika aku dahulu di dunia berjalan bersama Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka, sungguh binasa diriku, Alangkah baiknya jika dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai sahabat karibku, sebagai guruku, sebagai kiaiku. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh orang tersebut, guruku tersebut, telah menyesatkan diriku dari Al-Qur'an. Ba'da idza'ani, setelah datangnya Al-Qur'an tersebut. Wa kana syaitanu lil insani qadula, dan setan itu akan membiarkan manusia di dalam kesesatannya, di dalam kebinasaannya. Ini adalah realita yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, ya. Bahwasanya manusia-manusia yang taklid, ya, yang fanatik kepada gurunya, yang fanatik kepada ustadznya atau kiainya tanpa melihat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pada hari kiamat akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, alangkah baiknya kalau aku dahulu mengikuti Rasul, karena ketaatan mutlak hanya kepada Rasul saya selam. Adapun selain Rasul saya selam, tidak ada ketaatan yang mutlak. Harus semuanya dikembalikan kepada ketaatan Allah dan Rasulnya saya selam. Demikian pula Allah menggambarkan dalam surah Al-Ahzab bagaimana keadaan orang-orang yang taklid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah." Pada hari kiamat itu, wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Mereka mengatakan, "Ya laitana." Alangkah baiknya jika dahulu kami di dunia mentaati Allah dan Rasulnya. Menyesal kenapa di dunia dia tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Padahal sudah disampaikan nasihat, sudah disampaikan Al-Quran dan Sunnah, sudah disampaikan hujah. Namun telinganya buntu, telinganya tuli, tidak mau mendengarkan al-haq tersebut. Hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh ustaznya, oleh gurunya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka pada hari kiamat mengatakan, "Ya Rabb kami, dahulu kami hanya mengikuti para pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, kami hanya mengikuti kiai-kiai kami atau ustaz-ustaz kami, pemimpin-pemimpin kami." Maka mereka menyesatkan kami dari jalan. Rabbana atihim di'faini minal adzab. Maka wahai Rabb kami, berikanlah azab yang berlipat ganda kepada mereka. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka, kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Bagaimana seorang santri, seorang murid, seorang yang belajar dahulunya pada waktu hari kiamat kelak akan mengkutuk, akan melaknat kiainya sendiri, tokohnya sendiri, ustaznya sendiri, karena telah menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah waspada. Tidak semua orang bisa kita ambil ilmunya. Tidak semua yang dikatakan sebagai kiai atau ustaz bisa kita jadikan suri teladan dan kita ambil ilmunya. Jangan mengatakan, yang penting kita ambil, yang baik kita tinggalkan yang salah. Kita ikuti semuanya. Tidak, wajib untuk kita memilah dan memilih. Seorang muslim wajib untuk punya prinsip, yang berhak untuk diambil ilmunya adalah orang-orang yang tahu akidah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Jangan kita sok, jangan kita mengatakan, semuanya baik. Tidak. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya mereka sebagai da'i-da'i tersebut, bahkan inilah yang disabdakan Rasulullah SAW, akan ada du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam. Tidak semuanya baik. Wajib untuk kita memilih siapa yang betul-betul paham dakwah al-sunnah wal-jamaah, siapa yang paham akidah al-sunnah wal-jamaah. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, "Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'kuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Tidak semuanya bisa diambil ilmunya. Yang bisa diambil ilmunya, yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengajarkan kitab-kitab al-sunnah, bukan kitab-kitab al-bidah, atau kitab-kitab harakah yang mengajarkan terorisme dan sebagainya. Demikian pula Allah menggambarkan, semua ini disampaikan kepada kita agar betul-betul kita waspada dari dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, meskipun dengan label jihad, dengan label tasdiyatun nufus atau yang lainnya, wajib untuk kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165 sampai 167, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai orang-orang tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, maka mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Seandainya orang-orang yang zalim tersebut melihat atau ketika melihat azab, mereka akan mengatakan bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah dan bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Istabar alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Orang-orang yang dahulunya sebagai pengikut, sebagai muqallid, sebagai pengekor, mereka pada hari kiamat, mereka belum pasti mereka membenci tokoh-tokoh mereka, membenci ustaz-ustaz mereka sendiri, membenci kiai-kiai mereka sendiri. Wara'ul azab, dan mereka melihat bagaimana azab sudah di hadapan mereka. Menyesal, namun tidak ada manfaat penyesalan tersebut pada hari kiamat. Mereka langsung mendapatkan azab dikarenakan mereka taklid, membiu kepada guru-guru mereka. Watafasat bihimul asbab. Maka tidak ada lagi tali yang mengikat antara mereka, antara murid dengan guru, antara orang yang belajar dengan yang mengajar. Yang ada adalah hisab, yang ada adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh mereka itu pada hari kiamat akan mengatakan, seandainya kami dihidupkan lagi di dunia, kami akan berlepas diri dari mereka, para tokoh-tokoh tersebut, para kiai-kiai tersebut, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kita, pada waktu di hari, pada waktu di dunia, seolah-olah mereka mengatakan, ikuti saya, ikuti kami, kami akan menyelamatkan kalian dari api neraka, kami yang memegang kuncinya surga, itu seolah-olah yang mereka katakan. Namun pada hari kiamat mereka berlepas diri dari murid-murid mereka, dari pengikut mereka. Padahal di dunia seolah-olah mereka yang memegang kuncinya surga. Pada hari kiamat mereka dan pengikut mereka diadab di dalam api neraka. Karena jelas-jelas menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah pernyataan para pengikut mereka pada hari kiamat. Seandainya kami dihidupkan kembali di dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang sudah menjadi penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka tidak akan mungkin bisa keluar dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang Allah gambarkan, ini akan terjadi pada hari kiamat kelak nanti, bahwasanya banyak orang yang menyesal dikarenakan mereka taklid, dikarenakan mereka fanatik kepada guru-guru mereka tanpa menimbang ucapan atau perbuatan guru mereka dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa haula'i musyabahuna lin-nasara. Mereka orang yang taklid tersebut, baik dari kalangan harakah atau dari kalangan tasawuf atau dari kalangan orang Syiah dan yang seterusnya, mereka ini ada kemiripan dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Nasara, yang mana Allah berfirman, ittakadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, demikian pula mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu, la ilaha illa huwa subhana amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. At-Taubah ayat 31. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Rasulullah SAW tentang ayat tadi, wa fil musnad wa sahahu Tirmidzi an Adi bin Hatim fi tafsirihi hadhil ayata. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Adi bin Hatim, ketika Rasulullah SAW mentafsirkan ayat ini, lamma sa'ala Nabi SAW anha, ketika Nabi SAW bertanya tentang ayat tersebut, faqala ma'abaduhum. Adi bin Hatim ini dahulunya adalah orang Kristen, Nasrani, kemudian masuk Islam. Pada waktu dia masih dalam keadaan Nasrani, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW tentang ayat tadi, bagaimana keadaan orang-orang Nasara yang mereka menuhankan pendeta-pendeta mereka, Ya, maka Adi bin Hatim mengatakan orang-orang Nasara itu tidak mengibadahi, tidak beribadah kepada pastor-pastor mereka atau pendeta-pendeta mereka. Maka Nabi mengatakan, walakin ahallu lahumul haram fa'ata'u. Ya, karena tapi mereka pastor-pastor tersebut menghalalkan bagi mereka orang-orang Nasara apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka pengikutnya tersebut menghalalkan, mengikuti apa yang dikatakan oleh pastornya tersebut. Wa harramu alaihimul halal fa ata'uhum. Demikian pula ketika pastor-pastor mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, mereka ikut membeu juga, ya. Ka fa kana tilka ibadatuhum, maka itulah ibadah mereka kepada pastor-pastor tersebut. Ya, ini adalah keadaan yang menimpa orang-orang Nasara, ya. Dan ini pula yang menimpa sebagian kaum muslimin. Bagaimana mereka taklid kepada kiai mereka, kepada tokoh mereka, kepada ustaz mereka. Ya, apa yang dihalalkan itulah yang halal kata mereka. Apa yang diharamkan itulah yang diharamkan. Ya, tanpa merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid tanpa dalil. Ya, kemudian diikuti. Maka inilah yang dikatakan sebagai taklid. Dan inilah sebagai bentuk penyerupaan sebagian kaum muslimin dengan orang-orang An-Nasara. Padahal Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. La tatabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuh. Dan inilah yang pernah diisyaratkan oleh Rasul SAW. Sungguh kalian kaum muslimin akan mengikuti jejak orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi sebelum kalian. Ya, seandainya mereka sampai jika mereka masuk ke dalam lubang dob binatang di gurun pasir sana, kalian juga akan masuk ke lubangnya. Ya, ini adalah yang pernah disyaratkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi sebagai peringatan juga bagi kita semuanya agar betul-betul berhati-hati dalam menimba ilmu, tidak boleh kita taklid atau fanatik kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Walihada kila fi misli haula innama harramul usul bitadyi'il usul. Ya, mereka itu ketika diharamkan dari masuk surga dikarenakan mereka menyia-nyiakan akidah, yaitu akidah keyakinan bahwasanya yang hak hanyalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa inna asral usul tahqiqul iman billahi wa rasulihi. Ya. Pokok dari segala bentuk prinsip akidah yaitu mewujudkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Fala budda minal imani billahi wa rasulihi wa bima ja'a bi Rasulullah SAW. Yaitu wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya dan wajib untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul 100%. Sami'na wa ata'na. Esadat nama akbar Rasul SAW, wajib kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala budda minal iman bi anna Muhammad Rasulullah ila jam'il khalqi. Wajib juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada semua makhluk, kepada semua manusia, insihim wa jinim, kepada manusia dan juga kepada jin, arabihim wa ajamihim, kepada kaum Arab atau kepada kaum ajami selain Arab. Ya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk kalangan Arab, namun untuk semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Barang siapa mengatakan jilbab atau cadar itu budaya orang Arab, jenggot budaya orang Arab, maka adalah kalau tidak jahil orang yang memperolok sunnahnya Rasulullah SAW. Bisa kufur orang tersebut kalau dia sudah tahu kebenaran namun dia mau memperolok sunnahnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk semua manusia, bukan untuk kaum tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai Nabi, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada semua manusia, bukan hanya untuk kaum Arab saja, namun kepada semua manusia. Arabihim wa ajamihim, Rasul diutus untuk kaum Arab dan selain Arab, ulama'ihim wa ibadihim au ubadihim. Rasul juga diutus untuk para ulama mereka, untuk para ahli ibadah mereka. Orang yang mau beribadah wajib mengikuti ibadahnya Rasul. Demikian pula kalau orang itu sudah sampai tingkatan ulama tetap diwajibkan mengikuti Rasul. Tidak boleh dia membuat hukum sendiri, tidak boleh dia membuat wangsit sendiri. ya, harus mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW. Wahyu sekarang telah terputus, ya, tidak ada istilah wahyu yang ada di muka bumi ini. Yang ada adalah ilham yang Allah berikan kepada wali-walinya, namun harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, mungkin yang saya sampaikan, dan mohon maaf ya, dengan sangat terpaksa untuk minggu depan kita liburkan lagi, karena kita Syekh Ali bin Abi Thalib mengadakan training atau jawara syariah bersama para masyayikh dari Yordania di Trawas mulai hari Sabtu sampai Jumat yang akan datang. Jadi dengan sangat terpaksa kita liburkan kembali untuk Selasa yang akan datang. Insya Allah kita ketemu lagi Selasa 2 minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.